Sejak kau lahir, aku janji takkan lepaskan. Dalam doa malam namamu aku sebutkan. Perlu di dahi ini bukan sekadar pengorbanan, tapi bukti kasih ayah tiada sempadan. Langkahmu kecil, aku jadi pelindung. Biar dunia ini keras, biar aku menampung. Senyummu ubat, sedih terus terhapus. Ayah berdiri tegak walau hatinya rapuh. Kasih ayah takkan pudar selamanya. Jiwa dan ragani untuk anak tercinta. Biar susah biar luka aku tetap menjaga. Selagi bernyawa cinta ini tetap membara. Aku ajar kau jatuh bangun jangan menyerah. Ilmu kehidupan tak semua ada di madrasah. Aku rela jadi payung waktu hujan lebat. Agar kau rasa hangat walau dunia singkat. Sinar cahaya penuh kata. Sejak kau hadir dunia ni jadi syurga. Langkahmu kecil tapak tanganku genggam. Janji tak lepaskan walau hidup ini suram. Ayah kerja siang malam bukan untuk harta, tapi untuk lihat kau hidup dalam.